Mitra Bisnis, ratusan jemaat Gereja Yasmin Bogor dan HKBP Bekasi Jumat lalu menggelar ibadah pasca di depan Istana Negara karena tidak bisa beribadah di gerejanya sendiri yang masih disegel pemerintah daerah oleh karena persoalan IMB meski kasusnya telah dimenangkan di tingkat MA. Mereka kecewa terhadap Presiden SBY selaku pemimpin negara yang terkesan menutup mata terhadap persoalan ini, apalagi negara ini berlandaskan Pancasila dan Undang-Undang Dasar yang menjamin kebebasan beribadah. Untuk membicarakan hal tersebut, saat ini kami telah tersambung dengan budayawan Arswendo Atmowiloto. Mas Wendo, apa komentar Anda melihat kejadian ini yang sudah berlarut-larut tidak selesai? Ya, sebetulnya ini istilahnya pembiaran aja. Jadi kalau nggak jadi besar ya dibiarin lah pemerintah yang akan datang yang akan ngurusin biasanya gitu. Karena kasus-kasus ini sangat-sangat pekat dan tidak pernah selesai. Kita tidak pernah punya keberanian atau pemerintah tidak pernah punya keberanian untuk menyelesaikan gimana sih sebetulnya GKI di sana itu, gereja di sana itu misalnya gitu. Atau gimana sih pengungsi Syiah yang itu. Kita nggak pernah punya keberanian untuk memutuskan. Nah, ini akan jadi beban terus-menerus dan merepotkan. Toleransi atau apapun juga namanya nanti akan selalu jadi masalah. Ya, akan terus ada, karena padahal sekali aja itu dikasih kepastian. Nih, hukumnya begini, emang nggak boleh itu gereja itu didirikan di situ. Nih, atau boleh dibuka segelnya dan dijalankan. Tapi nggak akan pernah bisa. Ada dua kebenaran, yang satu di atas kertas itu, apakah melalui tata krama, apakah melalui peraturan, apakah melalui ini, dan realitas di lapangan. Kita pasti tidak pernah mengakui bahwa kita tidak toleran pada mereka ini. Tapi nyatanya itulah yang terjadi. Sampai satu titik nanti mungkin ada, nggak tahu, bupatinya, wali kotanya, atau menteri dalam negerinya, atau presidennya bilang, ini yang berlaku, jalani. Itu lebih pada urusan politik kan, tinggal, okay, boleh di sana didirikan gereja itu, atau tidak boleh. Udah, ini nggak jalankan, udah, selesai. Realitasnya kan tidak sebatam itu. Berikutnya panjang. Gila kan, sudah yang ketujuh. Yang lainnya bisa kita perkirakan, atau bisa diomongin lah, didiskusikan. Tapi kalau sudah menyangkut yang namanya sarai, menerima dan menahan nafas, dah ambil berharap nantinya lebih baik. Tapi yang nggak ada dukungan bahwa nanti akan menjadi lebih baik itu dasarnya apa, kita semua nggak tahu. Makanya kalau misalnya itu di pemerintah dalam hal ini, pastilah karena dia penyelenggara negara ini, diputuskan ini, dah dijalanin, sudah selesai. Tapi ternyata enggak kan, kalau dibuka sekuenya boleh, tapi nyatanya nggak bisa, mereka kemudian mengalihkan di jalan, di panitana, itu sudah kicruk lagi. Meski sudah ada putusan dari tingkat MA, juga belum mempan menyelesaikan masalah ini ya, Mas? Itu yang selalu saya bilang, itu kan prosedurnya bisa aja, mau tingkat MA, mau tingkat yang lebih tinggi dari MA, kalau ada. Tapi kalau realitasnya nggak bisa dijalanin, ya nggak. Dia itu kurang apa, coba. Pemilu aja nggak disentuh. Dan di Indonesia ini. Artinya mereka diberitahu juga nggak, ya udah dibiarin gitu aja. Ngeri kalau udah ngomongin gitu. Aktivis bisa mengingatkan kembali dan kita masih berterima kasih kepada mereka dengan macam risiko dan keberaniannya masih mengebrak itu, tapi selebihnya adalah putusan politis, karena ini masalah politis. Demikian budayawan Arswendo Atmowiloto. Saya Wendy Lim.